ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوان في الدين رحمني ورحمة الله جميعا، نقرأ ونستمر إن شاء الله كتابا جلن لنجدكم kajian kita dari kitab Qaul Mufid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Burqani dalam Sahih Muslim, Abu Dawud Ibnu Majah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan, innama akhafu ala ummati ala imma al-mudilin, sungguhnya hanyalah yang aku khawatirkan terhadap umatku adalah para a'immah, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Telah disebutkan bahwasanya kata a'immah, imam, imam jamak dari imam, di mana imam terbagi dua, apakah imam dalam kebaikan dan imam dalam kejelekan. Pemimpin dalam kebaikan dan juga yang mengajak terhadap kejelekan, keburukan. Dan yang dimaksud dari hadis ini yang Rasul khawatirkan adalah pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada keburukan, kejelekan. Inna ma akhafu ala ummati ala imah al-mudilin. Qala Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, wal murad bil qawli ala imah, yang dimaksud dengan ucapannya ala imah al-mudilin adalah alladzina yaquduna an-nasa bismi syar'i, yaitu mereka-mereka yang menggiring manusia, memimpin manusia dengan atas nama syariat, dengan sebutan syar'i. Walladzina ya'khuduna an-nasa bil qahri was-sultan, mereka memimpin dengan manusia dengan atas nama syar'i dan mengambil mereka dengan apa? Paksa. Bil qahri was-sultan, dan dengan menggunakan kekuasaan. Maka a'immah di sini yashmalul hukam al-fasidi, selain ulama juga mencakup para penguasa yang rusak. Rasulullah SAW mengkhawatirkan penguasa-penguasa yang rusak dan juga ulama-ulama yang rusak. Kenapa? Karena akan mengiring manusia kepada kejelekan. Wal ulama al-budili, hukam al-fasidin wal ulama al-budilin, walladzina yad'una anna mahum alaihi syar'ullah, dan juga mereka-mereka yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW itu adalah mengajak yad'un, ya daun, mereka mengaku bahwasanya anna mahum alaihi, atau apa yang mereka berada di atasnya syar'ullah. Jadi mereka menganggap apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka serukan, mereka anggap itu sebagai syariat Allah, padahal bukan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wahum asyadun nasi adatan, mereka adalah sebagai orang yang sangat memusuhi terhadapnya, terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya pemimpin-pemimpin yang ruksah, apakah dari hukam, penguasa, ataukah dari ulama, apabila mereka-mereka mengajak terhadap keburukan, adalah hakikatnya mereka orang yang paling memusuhi terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara dengan atas nama agama padahal bukan agama. Nah, maka kala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, lau kana da'li da'watul mustajabah, sekiranya katalah aku memiliki doa yang mustajab, la syarab tuha li sultan, sungguh aku akan berikan untuk penguasa. Kenapa? Kalau tadi memiliki doa yang mustajab diperuntukkan untuk penguasa, fa inna bi salahi, karena sesungguhnya dengan kebaikan penguasa itu salahul ummah, akan baik pula keberadaan umat. Ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak seperti kaum Khawarij, dia suka membuat kekacauan, keonaran, keributan terhadap penguasa atau pemimpin-pemimpin yang sah yang ada. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, jadi imam atau a'imah itu adalah yang yakudun nanas, memandu manusia, yang memimpin manusia. Dan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah mereka yang memandu, memimpin manusia dengan atas nama syariat, padahal bukan syariat, bukan agama. Dan ini banyak seperti yang dipelopori oleh ahlul ahwa wal bid'ah. Nah, dan berbahayanya kalau sudah ya a'imah al-mubtilin dan ulama-ulama asyuk tadi menggunakan tangan ya, penguasa, ini yang lebih akan merusak terhadap keberadaan al-bilad wal-ibad, akan merusak sebuah negeri dan juga akan merusak sebuah bangsa. Maka tadi kata Imam Ahmad, kalau sekiranya aku memiliki doa yang mustajab, aku akan peruntukkan, aku akan berikan untuk penguasa. Apa alasannya? Karena baiknya mereka, atau dengan sebab baiknya penguasa akan menjadi baiknya suatu bangsa dan negeri, akan menjadi sebab baiknya negeri dan sebuah bangsa. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa idza waqa'a 'alaihimus sayf, dan apabila terjadi pembunuhan, kalau dulu dengan pedang ya, atau ya senjata tajam yang serupa dengannya. Nah, hada, kata Syekh Ibnu Taimin, hada min ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk di antara sekian tanda-tanda kenabian. Nabi menghabarkan ya sesuatu. Nah, jadi apabila, dan beritanya atau kabarnya, apabila terjadi pembunuhan ya, maka tidak akan berhenti hal yang serupa sampai hari kiamat, terus ada saling menuntut, akhirnya saling membinasakan sebagian terhadap yang lainnya, saling menawan sebagian terhadap yang lainnya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, apabila terjadi pembunuhan, perangan, maka terus akan berlangsung sampai hari kiamat, tidak akan berhenti. Dan ini termasuk di antara ayat nubuah. Hadza haqqun waqi'un, kata Syekh, dan ini betul-betul terjadi hak. Fa innahu lamma waqa'a syai' fi hadhihi al-ummah lam yurfa'. Maka sebenarnya ketika terjadi pembunuhan dengan pedang, pedang itu libaskan kepada salah satu dari khalifah ketika itu, maka tidak berhenti, lam yurfa. Pemazalah bayna makitan, maka masih terus terjadi di antara mereka apa? Peperangan, ya, pembunuhan. Mulukatri al khalifah tadi, sejak terbunuhnya khalifah yang ketiga, siapa beliau? Uthman radhiyallahu anhu, dengan berawal dari ya, tahrish, isyaat, menyebarkan kedustaan-kedustaan. Ini yang dilakukan oleh siapa? Yahudi awalnya, Abdullah bin Sabah, kemudian berhasil ya, menggerakkan juhal, orang-orang bodoh, orang-orang subuh pendek, panas, terus ya, dihasut manusia. Akhirnya sampai kontrol masyarakat terjadi apa yang terjadi, ya, pembunuhan terhadap sahabat Uthman radhiyallahu anhu sebagai khalifah ketiga. Dalam keadaan beliau sedang membaca Al-Quran, sehingga darah yang tumpah itu ya, membasahi Al-Quran yang sedang beliau baca radhiyallahu anhu. Ini karya siapa tuh? Kerjaan siapa? Khawarij. Jadi pelopori oleh orang-orang ini munafikin. Jadi kader oleh Abdullah bin Sabah, terus menyebarkan fitnah. Luar biasa mekarnya. Maka hati-hati. Setiap zaman tidak lepas perjuangan akan disusupi oleh barisan mereka, penerus Khawarij, penerus munafikin, penerus ya, Yahudi, yang menimbulkan kekacauan sampai kepada tingkat pembunuhan. Waliyadzubillah. Maka kata Syekh, "Mamazala bainu al-kitab." Setelah terjadi pembunuhan pertama, maka terus akan berlanjut pembunuhan atau perangan tersebut sejak terbunuhnya khalifah ketiga Uthman radhiyallahu anhu. Wasaratil ummah yaqtulu ba'dahu ba'dahu wa yasbi ba'dahu ba'dahu. Maka jadilah atau terjadilah umat itu membunuh, saling berperang, membunuh sebagian terhadap yang lainnya dan melawan sebagian terhadap yang lainnya. Wallahul musta'an. Ini terjadi Khawarij ya, dari zaman ke zaman terus membuat keonaran. Apa yang terjadi di negeri ini ya, negeri sebelah, negeri kaum muslimin, apakah seperti mana Sudan, sebelumnya Somal, sebelumnya mana lagi, nah, negeri-negeri kaum muslimin, kemudian berikutnya Suria, Yaman, dan lain ya, lain dari negeri-negeri kaum muslimin dari sini bermula. Tayyib. Kemudian Allah walataku sa'ahat yang haku hayin min umati bil musyrikin, kata Nabi SAW, dan tidaklah terjadi hari kiamat sampai ya yal haku hayin satu kabilah mengikuti dari umatku ini min umati bil musyrikin, mengikuti kepada siapa? Jejak langkah orang-orang musyrikin, cara dan jalan orang-orang musyrikin. Al-hay disitu bimakna al-kabilah. Jadi ada kabilah yang mengikuti model-model orang-orang musyrik. Wahal al-murad bil-luhuk guna, kata Syekh. Apakah yang dimaksud dengan al-luhuk mengikuti di sini? Apakah secara fisik kabilah tersebut mengikuti orang-orang musyrik ini? Bimana anna yadhabul ahad al-hay, dengan pengertian bahwasanya kabilah ini mengikuti ilal musyrikin dengan fisiknya, dengan badannya. Wa yadkhuluna fihim, dan mereka masuk pada mereka barisan orang-orang musyrikin. Apakah demikian maknanya? Dengan luhuk al-badani, secara fisik yang mereka ikuti, au al-luhuk al-hukmi, ataukah secara hukum yang diikuti oleh kabilah itu. Bimakna dengan pengertian an ya'manu, bahwasanya kabilah dari umatku itu ada yang mengikuti atau ada yang beramal di amalil musyrikin, dengan perbuatan orang-orang musyrik. Ataukah keduanya sama? Ya. Ada yang mengikuti mereka langsung terjun secara fisik bersama-sama mereka. Ataukah perbuatan umatku ini ada yang meniru-niru mengikuti orang-orang musyrikin. Kata syair, al-zahir dan yang nampak annal murad jari mudanya. Yang dimaksud oleh Nabi dan yang Rasul khawatirkan bahwasanya semuanya terjadi. Nah, ada umat ini yang ikut nyembur dengan fisik badannya terhadap apa yang dilakukan orang musyrik, toleransi alasannya, kebablasan. Musyrikin mengadakan acara-acara syirkiah, ada juga yang ikut padanya. Nah, kalaupun tidak langsung ikut dengan acara-acara mereka, maka tidak sedikit dari umat atau kabilah dari kaum muslimin yang melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Wah, ada lagi. Seperti apa ya perbuatan orang musyrik, hajat bumi, hajat laut, ya, atau acara-acara yang macam-macam dilakukan oleh musyrikin. Baik, nyekar, wa il akhiri al-muhim. Apa yang dilakukan oleh mereka, ada yang mengikuti. Dan itu yang dikhawatir oleh Rasulullah SAW. Wa ammal hayy, adapun yang dimaksud dengan hayy qabilah, wa zahir andal murad al-jins. Ya. Yang dimaksud dengan hayy di sini kan bermakna qabilah. Yang zahir dan maksud hayy di sini adalah al-jenis, jenis kabilah. Walaysa wahid al-ahmin al-ayat, bukan satu dari kabilah tertentu, bukan salah satu dari kabilah tertentu yang akan mengikuti terhadap apa yang dilakukan musyrikin. Tapi ya, al-hayy di sini yang dimaksud dengan jenis-jenis kabilah mana saja kadang ada yang mengikuti terhadap perbuatan musyrikin. Wa in qila, dan apabila dikatakan, ya, jadi laisa wahidul ahya, bukan salah satu kabilah saja yang mengikuti orang musyrikin. Wa in qila, dan apabila dikatakan innal murad wahidun minal ah wahidul ahya, satu saja dari kabilah, kabilah, fala budda an yakuna li hadzal hayy ahlan wa qimatuhu fil ummah. Apabila dimaknai satu saja, maka mesti ada ya bekas-bekasnya dan nilai mereka ya dalam keburukan, dalam kebaikan di tengah-tengah umat Islam ini, di umat yang Islamiyah, bihaitu yatabayyanu wa yadhhab, di mana akan nampak jelas kabilah mana yang mengikuti musyrikin. Kalau dimanai dengan satu kabilah saja akan terkenal oh kabilah ini, tapi tidak demikian. Yang terakhir adalah bimanal jis warubama yakudu liha dan hai imamun, dan boleh jadi kalau hanya dimanai dengan satu kabilah saja mesti ada pemimpinnya, wayazik, dan dia sesat sehingga kabilah tersebut jadi sesat semuanya. Namun al-zahir adalah bimaknal jenis, jadi jenis kabilah, ada kabilah ini mungkin yang mengikuti musyrikin, ada kabilah itu, ya bukan satu kabilah saja. Waliyadzubillah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dimaknai satu saja dia akan rusak, pemimpinnya sesat, rusak, wayatma'ukulahai, kemudian diikuti oleh ya setiap kabilah-kabilah, wayatabayyanu wayadharu amru, dan nampaklah jelaslah perkaranya. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimah, ini pun terjadi. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, nah, bisa disaksikan bahwa sebagian dari kabilah-kabilah atau ya sebagian kaum muslimin ada yang melakukan apa yang dilakukan orang musyrik. Waqalu hatta ta'budu fi'aman min ummati al-uthan, dan tidaklah terjadi kiamat sampai ya, atau sehingga sekelompok fi'am disini pada jamaah, sekelompok dari umatku ini ada yang beribadah kepada berhala. Nah, al-fi'am artinya ay al-jama'at, ada beberapa kelompok-kelompok dari umatku ini yang beribadah kepada berhala. Ya, tidak di negeri kita atau negeri sebelah atau negeri-negeri kaum muslimin, ada yang melakukan itu. Ya, pada bulan-bulan tertentu, pada hari-hari tertentu, ada yang beribadah seperti ibadahnya orang musyrikin. Ya, dengan bertepuk-tepuk, ya, dengan apa? Nah, jogging, ada ibadah seperti itu. Sampai apa? Wallahul musta'an, pada kesurupan. Wah, ini sedang zikir atau sedang apa? Nah, dansa. sambil ya seperti yang dilakukan orang-orang musyrikin dulu terdahulu. Diperlihatkan ya, daripada Allah ada yang ngirim pada bulan-bulan ini sampai pada kesurupan. Maka di situ para ulama-ulama kibar mengingatkan kepada manusia, lihat apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terjadi tengah-tengah umat ini. Apa yang diucapkan? Kalimat-kalimat Allah daripada kesurupan. Allahul musta'an. Khalifuddin tapi rahimani wa rahimah. Kenapa dicampur baurkan kalimat-kalimat yang taibah dengan kalimat-kalimat syirkiyah? Nah, keimanan kalau dikotori dengan kemusyrikan akan hancur. Maka di sini perlunya atau harusnya mengesahkan dan memurnikan ketauhidan dan sampai di ya, dirusak dengan dalam kemaksiatan apalagi dengan kekufuran dan kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah tadi mengabarkan tidaklah kiamat terjadi melainkan akan tadi muncul terlebih dahulu ya, beberapa dari umat ini yang beribadah kepada berhala. Wahada waqi' kata Syekh. Dan ini terjadi. Tapi kulli jihadin min jihadil muslimin man ya'budunal qubur. Maka pada setiap daerah dari daerah-daerah kaum muslimin dari arah negeri-negeri kaum muslimin ada yang beribadah kepada kuburan. Wa yu'adzibuna ashabah dan mengagung-agungkan orang yang ada dalam kubur. Wa yas'alunahum al-hajat war-raghabat, bahkan mereka yang datang memenuhi membanjiri kuburan-kuburan tersebut terang-terangan meminta-minta kepada mereka ya, berbagai macam hajat-hajat dan keinginan serta kebutuhan, yang ini untuk penglaris dagangnya, yang ini supaya naik kedudukannya, yang ini supaya diberi anak, yang ini supaya diberikan rezeki, dilancarkan rezekinya. Minta kepada siapa? Nah, kepada yang ada di dalam kubur tersebut. Karena mereka adalah orang suci alasannya, wali, sakti, dan seterusnya. Khalifuddin salah ya. Nah, kaprah dalam beribadah. Ibadah hak Allah tidak boleh diselewengkan, dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu akan menghancurkan keimanan dan keislaman. Baik. Mereka datang ke tempat-tempat tersebut, yarji'una ilaihim, mereka berlindung kepadanya. Berlindung kepada ahlul kubur wa fi amun ay laisu ahya faqad yakunu ba'dhum min qabilah, dan ya, beberapa kelompok laisu ahya, mereka tidak hidup. Faqad yakunu ba'dhum min qabilah wal ba'd al akhar min qabilah. Dan fi'am ini laisu ahya, bukan ya, ahya di sini bukan beberapa kabilah. Faqad yakunu ba'dhum min qabilah, kadang sebagian dari satu kabilah dan sebagian dari kabilah yang lain. Kemudian faizamilan, mereka kumpul. Kumpul untuk apa tadi? Nah, beribadah kepada berhala, beribadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Apabila hal ini sudah merebak, banyak terjadi, ini sudah merupakan tanda-tanda dekatnya kiamat. Tinggal kita ya banyak istighfar, banyak bertobat, banyak i'dad, mempersiapkan bekal masing-masing. Dan kita punya tanggung jawab di hadapan kita, keluarga, anak-anak, putra-putri kita. Itu yang harus betul-betul kita jaga bersama, karena Allah mengatakan ku angkusakum wa ahlikum naro. Al-Imam Ali bin Abi Thalib Amirul Mu'minin radhiyallahu anhu mengingatkan kepada manusia ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ku angkusakum wa ahlikum naro, maka dalam rangka menyelamatkan diri dan keluarga diri, maka Allah ajarkanlah ilmu kepada mereka, ajarkan tauhid, ajarkan sunnah, ajarkan bagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan jalan selamat. Mudah-mudahan akan fitin imani wa jami'an apa yang dipaparkan oleh ma'arif di atas bermanfaat dan motivasi untuk kita semakin mendekat dan menjaga diri agar Allah selamatkan dan berikan keselamatan untuk kita juga na'am keluarga dan kaum muslimin. Naktafi insyaallah pada qadar sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.